Jika sholat, ketika sholat baru sadar ada aurat yang kelihatan, bagaimana hukumnya? Sudah dibahas barusan. Jadi kalau sholat, ya tadi itu, jika kelihatan langsung dia tutup, maka nggak apa-apa, langsung, nggak usah dibatalkan sholatnya, langsung dia lanjutkan. Tapi kalau masih lama lea-lea, ya berarti batal sholatnya. Dan begitu juga kalau bisa langsung terbuka auratnya, langsung ditutup. Dilihat dulu, ini memungkinkan gak Anda menutupnya sampai akhir sholat ini? Kalau memungkinkan, lanjutkan. Kalau gak mungkin nih, misalnya bolong. Kalau tadi kan mungkin terkena angin. Tapi kalau misal sarungnya bolong, kena rokok. Pas lihat, waduh kelihatan pak saya. Sarungnya bolong, kena rokok. Ditutup dengan tangan dia. Ah, bisa gak dia nutup sampai akhir sholat itu? Kan susah. Maka batal. Ganti sarung. Tapi kalau misalkan bisa, misalkan bisa dia tutup pakai tangannya sampai akhir sholat. Dan dia menjamin tidak mungkin terbuka. Ya tidak apa-apa, tapi kan susah. Ya kan, apalagi kalau bolongnya tipis. Kadang gerak dikit aja kita gak sadar kalau yang terbuka itu yang bagian bolongnya. Nah, paham ya? Jadi kalau mau gak memungkinkan ditutup sampai akhir sholat, batal. Ganti pakaian yang lain. Maka lebih baik sholat itu ada pakaian khusus. Jangan itu yang dipakai merokok, itu apa pakai sembahyang. Tak sadar kalau sarungnya sudah bolong-bolong. Badan bau rokok ya. Akhirnya pas sholat, kiri kanan tidak kuat. Karena kan orang merokok kan kecium, aroma badannya kecium. Dia baca amin, kecium. Enggak khusyuk sholat. Maka disunahkan Jumatan itu setiap sholat itu bersiwak. Menyikat giginya pakai wangi-wangian agar sholatnya khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.